Bismillahirrahmanirrahim. Di Banjar, Banjar mana yang banjir itu? Banjar banjir ya. Kalimantan Selatan. Itu setelah banjir kasus COVID naik. Waspada nih kayak gini. Kalau Banjar setelah banjir Kalimantan Tengah setelah COVID naik, wah ini lumayan. Waspada, harus waspada. Ikhwan juga banyak yang terdampak, banyak musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini usulnya qawluhu wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushrik bi syai'a. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matannya sabda Rasulullah SAW, wa haqqul ibadi ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang melakukan kesyirikan pada Allah. Ini mencukupkan dosa syirik di sini. Penyebutannya hanya syirik. Faham enggak? Enggak disebutin zina, riba, ini. Faham enggak? Penyebutan di sini hanya mencukupkan asyirik. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, iqtasara ala nafi al-isyrak. Penyebutan Rasulullah SAW mencukupkan masalah kesyirikan. Barang siapa yang tidak melakukan kesyirikan, nah ini dia. Lianna wa yastad'i tauhid bil iqtida. Alasannya apa? Rahasianya apa? Hanya mencukupkan penyebutan dengan kata atau kalimat asyirik. Karena mengandung dalalatul iqtida, konsekuensi kandungan dari tauhid adalah dia menjauhkan kesyirikan dan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastad'i itsbat ar-risalah bil luzum, dan konsekuensi yang lainnya adalah mengajak menetapkan risalah kenabian Rasulullah SAW secara otomatis. Maksudnya apa? Idh man kadzaba Rasulullah faqad kadzaba Allah. Bagi orang-orang yang mendustakan Rasulullah, maka dia sama saja mendustakan Allah. Wa man kadzaba Allah fa huwa musyrikun. Maka barang siapa yang mendustakan Allah, maka dia adalah musyrik. Ya, dalalatul iqtida, kandungannya, konsekuensinya di dalamnya. Wa mithlu qawlil qa'il, sama seperti ucapan salah seorang, man tawadda shalat shahhat shalatuhu. Barang siapa yang berwudu, maka salatnya sah. Maksudnya apa ya? Tentunya dengan kandungan-kandungan apa? Dia harus syarat sahnya salat, syarat sahnya wudu, isbaghul wudu dan lain sebagainya. Artinya dalalatul iqtida, kandungannya dengan dia harus menyelesaikan konsekuensi apa yang ada di dalamnya. Paham enggak? Tapi dia hanya mencukupkan dengan kalimat barang siapa yang berwudu maka sah sholatnya. Paham gak? Padahal kan dari wudhu sendiri ada konsekuensinya, ada syarat sahnya wudhu, kan gitu. Tapi dengan kalimat singkat ringkas padat, man tawaddoa sahat sholatuhu, barang siapa yang berwudhu maka sholatnya sah. Ya kalau mau digali lagi ya kandungan-kandungannya dalam, konsekuensinya, syaratnya, rangkaiannya itu harus terpenuhi semua. Tetapi hanya mencukupkan di sini apa? Berwudu, barang siapa yang berwudu maka sah sholatnya. Artinya apa? Ini juga termasuk jawami'il kalim. Jawami'il kalim yang Allah berikan kepada Rasulnya. Qalu afala ubasyirun nas, bolehkah aku mengabarkan, memberitahukan kepada manusia, fi istihbab basyaratul muslim bima yassaruhu, anjuran memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Anjuran, jangan kasih ancaman atau menakut-nakuti saja. Paham gak? Ya, kalau cuma nakut-nakuti saja ya berat. Semua ketakutan nanti. Kalau ketakutan yang berlebihan, akhirnya seperti khawarij. Khawarij, karena ketakutannya berlebihan, semuanya pelaku dosa besar, dianggap apa? Kekal dalam api neraka. Atau di sisi yang lain, jangan terlalu berlebihan di dalam masalah berharap. Ya, sehingga harus seimbang. Tapi di sini anjuran memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin secara umum. Afala ubasyirun nas, bolehkah aku kabarkan kepada manusia seluruhnya? An-nas alif lam di sini keumuman kaum muslim, keumuman manusia, al-istighraq, al-istighraq. Ya, jenis manusia seluruhnya sampaikan. Enggak khusus orang Tangerang aja misalnya. Hah? Atau orang Jawa aja misalnya, atau orang Sumatera atau suku tertentu, tidak, suku Quraisy tidak. Ya. Umum sifatnya. Seluruh ya suku, seluruh manusia, maka diberikan kabar gembira. Afala ubasyirun nas, bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Fihi istihbab basyaratul muslim bima yasuruhu, anjuran memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin dari apa? Berita yang menyenangkan. Wa fima kana ala sahabin al-istibsyar bimithli hadha, keadaan para sahabat menyambut kabar gembira seperti ini. Ya. Nah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, qalu la tubasyiruhum fayattakhilu, jangan kalian kabarkan berita ini sehingga mereka menyandarkan pada berita ini, sehingga enggak mau beramal, enggak mau bekerja, enggak mau action, enggak mau ini, enggak mau itu, enggak mau sholat. Ya ini bahaya malah kalau menyandarkan kepada kabar gembira. Tapi pada dasarnya yang namanya kabar gembira ya anjuran. Ya tapi di sisi yang lain kenapa enggak boleh? Khawatir manusia yang lainnya apa? Menyandarkan. Ya akhirnya bermudah-mudahan, akhirnya meninggalkan amalan, akhirnya tidak mau sholat, akhirnya tidak mau beramal, puasa, zakat dan lain sebagainya, sehingga menyandarkan dengan kabar gembira saja. Fayatruku tanafus fil amal, sehingga mereka meninggalkan berlomba-lomba di dalam beramal. Wa fi riwayah fa ukhbira biha Mu'adz 'inda mautih wa ukhfa fa akhbara biha Mu'adz 'inda mautih ta'assuman ay taharrujan min al-ithm. Di dalam riwayat yang lain Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu membocorkannya, mengabarkannya akhir hayatnya. Padahal sebelumnya apa? Dilarang oleh Rasul, jangan. Jangan kamu kabarkan ya kepada manusia, sehingga mereka bersandar dengan itu. Tapi karena di sisi yang lain khawatir menyembunyikan ilmu, khawatir menyembunyikan ilmu, maka tetap ya dikhabarkan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Qala al-wazir Abu al-Muzaffar rahimahullah, lam yakun yaktumha illa an jahilin yahmilu jahlu ala su'il adab bi tarkil khidmah fi ta'ah. Fa ammal akyas alladhina idza sami'u bimithli hadza zadu fi ta'ah. Berkata al-wazir Abu al-Muzaffar, tidak ada yang menyembunyikan ilmu tersebut kecuali dari orang yang jahil. Maksudnya apa? Yahmilu jahlu ala su'il adab, kejahilannya malah menggiring dia kepada adab yang buruk. Maksudnya apa? Bitarkil khidmah fi ta'ah, sehingga dia tidak mau berlomba-lomba di dalam beramal ketaatan pada Allah. Fa'ammal akyas, adapun orang-orang yang cerdas, cerdas alladzina idza sami'u bimithli hadza, yang mana mereka apabila mendengar kabar berita, kabar gembira seperti ini dari hadis yang mulia ini, zadu fit ta'ah, maka mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Warau'au anna ziyadatan ni'am tastad'i ziyadat ta'ah, dan mereka beranggapan semakin banyak kenikmatan maka akan semakin bertambah ketaatan pada Allah. Fala wajha likitmaniha anhum, sehingga enggak ada alasan lagi untuk menyembunyikan ilmu dari manusia. Wa bil babi minal fawaid ghairu ma taqaddam, dan di dalam bab ini faedah selain yang disebutkan di atas, al-hathu ala al-ikhlas al-ibadah, ala ikhlas al-ibadah lillah, anjuran untuk ikhlas di dalam beribadah pada Allah. Wa anna la tanfa' ma'a syirk bal la tusamma ibadah, ibadah tidak akan bermanfaat kalau dia melakukan kesyirikan, bahkan tidak dinamakan ibadah, sebaliknya dinamakan syirik. Wa tanbihu ala idhamati haqqil walidain wa tahrimi huquqihima, juga tanbih, peringatan ya besarnya hak kedua orang tua dan haramnya uquq, durhaka pada kedua orang tua. Wa tanbih ala idhamatil ayatil muhkamat fi suratil an'am, peringatan besarnya ayat muhkamat yang dijelaskan dalam surat al-an'am. Wa jawazu kitmanil ilm lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Ya disembunyikan ilmunya 8 tahun, 10 tahun dia sembunyikan karena maslahat. Mungkin orang belum nyampe. Belum nyampe, kalau disampaikan malah justru ribut. Malah justru berantem, malah justru mungkin lari dari dakwah, mungkin bisa ini dan itu dan lain sebagainya. Atau kalau dia sampaikan malah justru manusia menyandarkan kepada hal-hal seperti itu. Qalu akhraja al-Bukhari Muslim. Wal Bukhari, yang dimaksud dengan Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Hafidhul Kabir sahibus sahih wa tarikh wal adab al mufrad wa ghairu dhalik min musannafatihi, rawa anil imam Ahmad bin Hanbal wal Humaydi wa ibn al Madini wa tabaqatuhum. Beliau belajar dari Imam Ahmad rahimahullah, al Humaydi ibn al Madini, Ali ibn al Madini, dan yang selevel dengannya. Murid beliau Imam Muslim an-Nasai wa Tirmidzi wal Firabri rawi as-sahih, wal ulida sana 94 wa 100 94 wa 100 191 191 lahirnya. Wa mata sana sit wa khamsin wa miatin, wafat pada 256, berarti berapa ribu tahun yang lalu? 1000. Sekarang berapa? 1000 berapa? 1000 berapa sekarang? 1442. Tapi berarti berapa ribu tahun yang lalu Imam Bukhari? 1200-an tahun yang lalu. Allah yarham. Rahimahullah. Masya Allah. 1000 tahun yang lalu. Ada enggak kitab yang 1000 tahun itu terjaga? Kitab anak kuliah aja kan enggak ada. Lah ini Imam Bukhari kitabnya sampai sekarang alhamdulillah sampai hari kiamat terjaga. Allah yang menjaga insyaallah. Ya, hadis yang dijaga. Nah, kitab-kitab manusia ada enggak yang terjaga? Ya, ada imah. Ya. Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga agama Allah. Ihfazillah yahfazka. Wa muslimun, dan Imam Muslim adalah Ibnu al-Hajjaj bin Muslim Abu al-Husain al-Qushairi an-Naisaburi. Aina an-Naisaburi? Di mana? Sekarang di mana? Rusia. Sahib sahih wal ilal wal wahdan wa ghairu dhalik ru'an Ahmad bin Hanbal. Beliau juga belajar dari Imam Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Abu Khaythamah wa Ibn Abi Shaybah wa tabaqtuhum wa ru'an al-Bukhari wa ru'anhu at-Tirmidhi wa Ibrahim bin Sufyan rawi sahih wa ghairuhum. Wulida sana arba wa miatain, beliau lahir pada tahun 204. Berarti jaraknya dengan Imam Bukhari berapa tahun? Lahirnya 204. Imam Bukhari wafat 256. Wa mata sana 61 wa miatain, beliau wafat 261. Tahun 261 di Naisabur rahimahumullah wa rahimahumullah. Nah, 1200 tahun yang lalu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Wallahu a'lam bissawab.